Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna rabbaka lilladzina 'amilu as-su'a bi jahalatin. Thumma tabu min ba'di dhalika wa aslahu. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Qala al-Imam Sa'd rahmatullah alaihi wa hadha haddun minhu li'ibadihi 'ala at-taubah. ودعوة لهم إلى الإنابة فأخبر أن من عمل سوءا بجهالة بإقابة ما تجني عليه ولو كان متعمدا للذنب فإنه لابد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب فإذا تاب وأصلح بأن ترك الذنب وندم عليه وأصلح أعماله فإن الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته ويعيده إلى حالة الأولى أو أعلى منها. Berkata Imam Sa'd rahimahullah, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilu as-su' bi jahalatin. Kemudian sungguhnya Rabb kamu, wahai Muhammad, lilladzina 'amilu as-su' bi jahalatin, terhadap mereka-mereka yang berbuat dosa karena bodoh, karena kebodohan. Tsumma tabu min ba'di dzalik, kemudian mereka bertaubat setelah melakukan dosa, baik disengaja atau tidak. Wa aslahu, dan memperbaiki amalannya. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabb kamu setelahnya, setelah dia bertaubat, memperbaiki amalannya, sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini merupakan ajakan yang keras, dorongan yang keras. Ajakan, tekanan yang sungguh-sungguh untuk bertaubat kepada hamba-hambanya agar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhbaro, maka Allah kabarkan, anna man amila su'an bijahalatin, mereka-mereka yang berbuat dosa karena bodoh, karena kebodohan. Dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah tentang masalah ini, kullu man asallahu fahuwa jahil, setiap yang bermaksiat kepada Allah maka dia orang bodoh. Bisa dilihat tafsir Ibnu Katsir dalam ayat ini. Qala ba'du salaf, kullu man 'asallaha fa huwa jahil. Nah, baik itu jahil memang jahil atau jahil, nah, pura-pura jahil, ya karena bodoh, karena bodohnya dia. Wa akhbara anna man 'amila su'an bi jahalatin. Maka Allah kabarkan terhadap mereka-mereka yang berbuat dosa karena kebodohan. Bi qabatin ma tujni 'alaih, kemudian diberikan ekob sanksi dari kejahatannya, dari dosanya yang dia lakukan. Walau kan mut'amidan li dzambi, walaupun dia memang sengaja berbuat dosa. Inna la budda an yanqus ma fi qalbihi min al-'ilm. Pasti ilmu yang ada di dalam hatinya akan berkurang ketika dia sedang melakukan dosa. Itulah bodoh di situ. Yanqus, makanya bodohnya dari segi apanya itu? Ketika dia melakukan dosa, maqarafatu dzamb, dia dalam keadaan bodoh, dia berkurang ilmunya. Fa idza taba wa aslah, maka apabila dia telah bertaubat, memperbaiki dirinya, di antara kadzamb wa nadima alaihi, dia meninggalkan dosa dan menyesali, memperbaiki amalannya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menyayangi dia. Wa taqabbal taubatah, dan Allah terima taubatnya. Wa yu'iduhu ila halatihi al-ula, Allah kembalikan dia kepada keadaan yang semula, aw a'la minha, atau yang lebih tinggi darinya. Ini keadaannya. Sehingga urusannya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia pasti berbuat dosa. Kullu bani Adam khata, enggak ada yang enggak punya salah. Kamu mau cari teman sempurna, enggak bakal ada. Semuanya ada kekurangan, ada kesalahan, ada ini. Enggak akan bisa mencari teman, kawan yang semuanya sempurna. Enggak punya salah, enggak punya dosa. Enggak akan bisa. Menjelek-jelekan juga, ya. Merendahkan orang lain juga, ini yang lebih bahaya lagi. Nah, dan kita gak tahu akhir hayatnya, mungkin dia lebih baik jauh daripada kita. Kita masih di bawah, dia lebih unggul karena dia bertaubat ikhlas, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan jujur. Ya. Wa subhanallah wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billah.